ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين إخوتي في الله رعاني ورعاكم الله Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana merupakan kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri tatkala kita termasuk dari golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah azza wa jalla akan membantu dia untuk yufaqihu fid din. Akan membantu dia untuk senantiasa bertafaqquh, belajar, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang besar yang ada di tengah-tengah kita. Karena kalau kita melihat di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, di akhir zaman yang merajalela kebodohan, serta disebutkan pula di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la takumu sa'ah hatta yaghbidul ilm, tidaklah akan datang hari kiamat sampai ilmu itu nanti akan dicabut oleh Allah azza wa jalla. وَتَكْثُرُ الزِّلْزَال, dan banyak gempa bumi terjadi. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَان, dan zaman hari-hari itu terjadi semakin dekat, terasa semakin dekat, semakin cepat, hari demi hari, bulan demi bulan. وَتَدْهَرُ الْفِتَان, begitu pula fitnah merebak, merajalela. Dan di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, وَتَكْثُرُ الْجَهَال, kebodohan, kejahilan pun merebak di tengah-tengah umat. Dan sebagian tanda-tanda ini, atau bahkan seluruhnya, telah kita lihat di zaman sekarang, yang menunjukkan bahwasanya sekarang kita berada di akhir zaman, yang tidak ada lagi waktu untuk kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Waktunya sekarang adalah bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena yaumul qiyamah itu sudah dekat. Sangat dekat sekali. Inna sa'ata qariba, sungguhnya yaumul qiyamah itu sangatlah dekat. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, banyak terjadi gempa bumi, hari-hari zaman yang kita berada di atasnya semakin terasa cepat. Wa takthurul haraj, begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Dan semua ini kita lihat yang menunjukkan bahwasanya berada kita di tengah-tengah akhir zaman, yang harus cepat-cepat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mendapatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian, maka seyogianya dia harus bisa melihat kepada dirinya sendiri, mengintrospeksi apakah dia sudah kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bersyukur dengan kenikmatan yang banyak, kalau kita melihat keadaan kita, walhamdulillah, masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Bermajlis ilmu, membaca Al-Quranul Karim, dan yang misalnya dari amal-amalan saleh, kita lihat di luar sana. Bagaimana tersebar kebodohan, kejahilan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara kita berada di majlis ilmu, dikaji Al-Quranul Karim, dikaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenikmatan yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan lantas digantikan dengan niqamah, azab, iqab dari Allah azza wa jal. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Oleh karena kita berada di akhir zaman yang merebak kebodohan itu, fitnah di mana-mana, maka kita harus selalu senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang telah saya isyaratkan tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan kepada kita di dalam sabdanya yang sahih dari hadis sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Al-Imam Ibnu Majah di dalam As-Sunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Al-ibadah fil haraj kahijratin ilayya. Mereka-mereka kaum muslimin yang melaksanakan ibadah, melakukan amalan-amalan saleh fil haraj, dijelaskan oleh Imam Munawi alaihi rahmatullah, yang dimaksud dengan al-haraj dalam hadis ini adalah zamanul fitan, zaman yang penuh dengan fitnah. Melaksanakan ibadah di zaman yang penuh dengan fitnah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahijratin ilayya, disamakan seperti berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu keutamaan mereka yang berhijrah dari kota Mekah al-Mukarramah yang dulunya adalah orang-orang musyrikin menguasai di sana, banyak patung-patung sesembahan orang-orang musyrik, musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh dakwah Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah pusatnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka-mereka kaum musyrikin atau afwan, mereka-mereka kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerima ajaran Islam untuk pindah ke Al-Madinah, berhijrah. Ini wajib hukumnya. Karena kondisi Mekah yang tidak bisa ditinggali oleh kaum muslimin. Ditekan mereka di sana. Disiksa. Maka Allah azza wa jalla mewajibkan untuk hijrah. Dan kewajiban ini tertutup atau terhapus tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Terbukanya kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Semua patung, semua sesembahan kaum musyrikin dipenggal, dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini terjadi pada tanggal atau tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke Madinah, 8 tahun beliau bermukim di Madinah, kemudian melakukan usaha untuk Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Dan walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kota Mekah bagi Rasul dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Tapi sebelum itu, wajib seluruh kaum muslimin, mereka yang mau menerima dakwah Islam, turun dan berhijrah ke kota Al-Madinah. Dan ini merupakan keutamaan yang besar. Berhijrah, mendekati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah kewajiban, berarti amalan soleh. Kalau sudah amalan soleh, pasti akan mendapatkan al-ajr wa thawab. Balasan, pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan besar ini, berhijrah menuju Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh kaum muslimin. Karena yang pertama, syariat ini sudah ditutup. Berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah sudah dihapuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kewajiban hijrah bagi mereka yang berada di kota Mekah untuk masuk ke dalam kota Al-Madinah. Karena apa? Karena posisinya kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi mereka tidak lagi terdesak di kota Mekah tersebut. Ini hukum khusus untuk hijrahnya dari Mekah menuju Al-Madinah. Adapun hukum hijrah yang lain, pembahasannya luas. dari negeri kufur menuju negeri Islam, maka ini tetap menjadi kewajiban mereka yang mampu. Adapun dalam hadis ini, la hijrata ba'dal fath adalah khusus untuk mereka yang berada di kota Mekah, yang dahulunya mereka diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ke kota Madinah, sudah tetap tinggal di Mekah karena telah menjadi negara atau kota kaum muslimin. Dan amalan yang besar ini bisa kita dapatkan dengan al-ibadatu fil haraj. Melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan saleh di zaman yang penuh dengan al-fitan. Di akhir zaman ini. Tinggal kita mengikhlaskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan saleh. Disebutkan sebabnya oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitab beliau Syarh Muslim. Kenapa mereka yang beribadah di zamanul fitnah mendapatkan keutamaan yang besar ini? Padahal sama. Orang yang melakukan ibadah di zaman dahulu dan zaman sekarang. Sholatnya sama, puasanya sama, bacaan Qur'annya sama. Tapi kenapa pahalanya berbeda? Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, kata beliau, wasababu kasratu fadlil ibadati fi, dan sebab kenapa ibadah lebih utama tatkala itu dilakukan pada zaman yang penuh dengan fitnah adalah kenapa? An-nasa yaghfuluna anha wa yashtaghiluna anha. Karena kebanyakan mayoritas dari manusia, karena kebanyakan dan mayoritas dari manusia yaghfulun, lalai dari melakukan ibadah tadi. Karena zaman fitnah, kebodohan merebak. Banyak orang-orang jahil. Kalau kita lihat persentase yang ada, mereka orang-orang yang berilmu di zaman kita sekarang, khususnya di kota Samarinda saja, mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu, saya yakin kita sepakat perbandingannya atau persentasinya sangat jauh sekali. Mungkin bisa 10% dibandingkan 90%. Mayoritas di atas kejahilan. Banyak yang lalai dalam melakukan ibadah. Banyak yang lalai dalam melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alami. Kemudian kata beliau, wala yatafarrag laha illa afrad. Dan tidaklah dilakukan amalan-amalan soleh tadi kecuali afrad. Hanya orang-orang tertentu saja. Bisa dihitung jari. Karena sedikitnya mereka yang melakukan ibadah di zaman yang penuh fitnah tersebut, jadilah keutamaan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Seperti hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapan lagi kita melakukan amalan besar atau amalan kecil, afwan, hanya membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi pada saat itu dilakukan di zaman yang penuh dengan fitnah, memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Kapan lagi? Kecuali di zaman-zaman yang sekarang ini. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin yang mencintai Islam, yang mencintai dakwah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harus bersemangat untuk melakukan ibadah fil haraj, amal-amalan soleh, memperbanyak amal-amalan tersebut, ketaatan, karena keutamaannya sangatlah besar. Apalagi kita berada di bulan Syaban, yang sebentar lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar disampaikan ke bulan Ramadan, agar kita bisa mengambil ghanimah, tabungan-tabungan yang akan kita berikan untuk diri-diri kita nanti di yaumul qiyamah, tabungan amalan-amalan saleh. Dan Ramadan merupakan amalan yang, atau Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kenikmatan, yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala meletakkan bulan tersebut untuk dijadikan sebagai ghanimah bagi kaum muslimin, kesempatan yang dilakukan untuk bisa melakukan amalan soleh, dan itu memiliki keutamaan dan keberkahan yang banyak. Dan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita kaum muslimin. Bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan yang sedikit tapi memiliki pahala dan ganjaran yang besar. Salah satunya tatkala hal tersebut dilakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Ramadan. Sama tatkala seorang melakukan amalan ibadah di kota yang berkah. Contohnya Mekah dan Madinah. Maka keutamaan mereka yang mengamalkan amalan di sana lebih besar daripada orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan di luar kota-kota haram tersebut. Begitu pula, tatkala bulan Ramadan, amalan yang ada di dalamnya lebih besar pahalanya dibandingkan tatkala amalan tersebut dilakukan di luar dari bulan Ramadan. Kesempatan, ghanimah ada di hadapan kita. Kita harus memiliki azam yang kuat, memupuk iman kita untuk bisa berniat melakukan amal-amalan soleh, mentarget melakukan amal-amalan soleh mulai saat ini sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala semoga menemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Telah kita sebutkan bahwasanya amalan ibadah di zaman yang karena apa? Karena dengan amalan ini kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin dari yang namanya kejahilan, menjadikan sebab untuk mereka menerima hidayah. Karena kalau orang melakukan amalan soleh, sholatkah itu, membaca Al-Qurankah itu, dan yang semisalnya, yang tidak berhubungan dengan al-ilm, maka pahalanya akan masuk kepada dirinya sendiri. Dia melakukan sholat jamaah al-maghrib, melaksanakan sholat jamaah al-isya, al-fajr, al-zuhur, al-asr, pahalanya untuk dia. Akan tetapi tatkala dia menuntut ilmu syar'i dan memahami ilmu tersebut dan menyampaikan ilmu tadi, maka tatkala ilmu itu disampaikan ke orang-orang di sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya tersebut mengamalkan apa yang dia sampaikan, pahalanya masuk kepada orang tersebut. Mandalal khair, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, satu amalan soleh, satu amalan ketaatan, maka pahalanya ajri fa'ilih ke ajri fa'ilih, seperti pahala orang yang melakukan hal tersebut, mendapatkan pahala. Hanya sekedar menyampaikan, diamalkan oleh orang tersebut, mendapatkan pahala. Oleh karena itu kita bisa membayangkan berapa banyak pahala yang sudah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ilmu ini pusatnya ada di beliau alaihi salatu wassalam. Al-anbiya mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Innama warathu al-ilm. Yang diwariskan oleh mereka para nabi, khususnya nabi kita alaihi salatu wassalam, adalah ilmu syar'i. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang telah mengambil warisan tadi mendapatkan bagian dari warisan tersebut, sesungguhnya dia mendapatkan bagian yang sangat banyak. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, bertalabul ilm merupakan nikmat tersendiri. Dan telah saya isyaratkan di awal majelis ini, tidak semua orang diberikan nikmat ini. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya sehingga dia bisa dimudahkan langkah kakinya untuk bisa bermajelis ilmu, untuk bisa menggali agama Allah, untuk bisa mempelajari dan memahami agama-agama Allah, ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ada yang bermanfaat, ada pula yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan khasyiatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja mereka para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bi khasyatillahi ilman, cukup takutnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ilmu bagi dia. Karena tatkala seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dia kepada at-taqwa. Mengantarkan dia kepada at-taqwa. Dan kalau sudah dia bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Fattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya kalian akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim. Cara kita untuk mendapatkan ilmu apa? Fattakullah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi takwa yang paling bagus adalah seperti yang disebutkan oleh Talq bin Habib radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya definisi takwa adalah tatkala seorang mengamalkan amalan saleh ala nurin min Allah tarju sawab Allah. Tatkala seorang melakukan amalan saleh di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu dari Allah, dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, tatkala dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, menahan dirinya dari melakukan dosa, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia meninggalkan dosa karena tidak ada kesempatan, la. Dia meninggalkan dosa ala nurin minallah, meninggalkan kemaksiatan ala nurin minallah. Apa tanda nur dari Allah kalau dia tidak mau melakukan dosa? Takut tadi. Kembali ke takwa. Karena ini definisinya. Dia meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, karena takut ikob Allah, karena takut azab Allah, karena takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Makhafata iqab Allah, disebutkan oleh Al-Imam Talq bin Habib, karena dia takut azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari takwa. Dia melakukan amalan soleh di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, harapannya pahala, syurga. Begitu pula dia meninggalkan ketaatan di atas ilmu juga, dan karena takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar faedah ilmiah, bahwasanya at-taqwa di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali disebutkan. Terkadang bersendiri dan terkadang dibarengi dengan kata-kata al-birr. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kalau digandengkan seperti ini, al-birr maknanya adalah mengamalkan amalan-amalan soleh. Kalau at-taqwa maknanya adalah meninggalkan dosa dan kemaksiatan, terpisah. Kalau dia digandengkan, al-birr wa taqwa, al-birr mengamalkan amalan soleh, at-taqwa meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau dijadikan satu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maknanya dua tadi seperti yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ini ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, tatkala ilmu itu tidak bermanfaat, maka akan mendatangkan ketidakkhusyuan dia, ketidaktakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang sangat bagus di dalam permasalahan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Ketika Rasul sallallahu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah seorang yang ada dan hidup di zaman Nabi Musa yang bernama Qarun. Di sini kita akan bisa melihat antara mereka yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan antara mereka yang tidak memiliki hal tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun dahulu adalah merupakan kaum umat dari Nabi Musa alaihi salam. "Fabagha alaihim," yang mana ia berlaku jelek terhadap mereka, terhadap orang-orang di sekelilingnya. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ul quwwah." Yang mana kata Allah Azza wa Jalla, telah kami karuniakan kepada dia, kepada Qarun, harta yang sangat melimpah sekali. Harta yang sangat melimpah. Yang mana kunci dari brankas dia itu hanya bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Baru kuncinya ini. Enggak bisa diangkat oleh kita dengan satu tangan, kunci biasa, enggak. Kuncinya itu bisa diangkat hanya oleh orang-orang yang kuat, beberapa, bukan satu orang. Wali kuwah, benar-benar orang yang kuat yang bisa mengangkat kuncinya. Bagaimana isinya? kuncinya saja sudah berat sekali. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Dan orang yang di sekelilingnya mengatakan dan mengingatkan, menasehatkan kepada Qarun tadi, لا تَفْرَحْ, janganlah engkau terlalu berbangga. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya. وَبْتَغَ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu berupa kebahagiaan dari nanti di negeri akhirah, diingatkan oleh kaumnya, orang-orang yang mencintai dia. Carilah apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berbangga dengan harta-harta yang telah engkau dapatkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau takut atau jangan engkau lupakan bagian dari perkara dunia. Engkau hidup di dunia, maka boleh untuk mencari perkara-perkara dunia. Mencari rezeki, ma'isyah dan yang semisalnya. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan dari kaum muslimin beristidlal dengan ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau lupa dengan bagianmu di dunia ini. Yang ini merupakan dalih, bukan dalil. Dalih. Tatkala mereka ingin mengkuras harta-harta duniawi dan meninggalkan akhirah. Mereka lalai dengan dunia dan meninggalkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, katanya. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa kita harus mencari dunia karena kita hidup di dunia. Harus dilihat ayat yang sebelumnya atau penggalan ayat yang sebelumnya, wa bataghi fima ataka Allah ad-daral akhir. Cari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat sana yang kekal, yang abadi. Sementara perkara dunia disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mali walid dunya. Ada apa urusanku dengan dunia ini, kata beliau alaihi salatu wassalam. Innama mathali wa mathalud dunya. Sesungguhnya permisalanku dengan dunia ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, karakibin tahta syajarah thumma tarakaha warah. Seperti seorang yang berperjalanan jauh, melakukan safar. Perjalanan yang jauh, kemudian dia letih, beristirahat sebentar di bawah pohon yang rindang. Ini dunia. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Perjalanan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat singkat. Dan inilah kehidupan dunia. Untuk faedah ilmiah, bahwasanya kita telah melewati dan akan melewati tiga fase kehidupan. Fase yang pertama adalah yang berkaitan dengan kehidupan sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan di dunia, yang disebutkan oleh para ulama sebagai kehidupan yang la awwalalah. Al-hayah la awwalalah. Kehidupan yang tidak ada awalnya. Ini sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kehidupan yang la nihayatalah. Tidak ada akhirnya, abadi. Nanti hari esok, yaumul qiyamah. Dan di antara dua fase tersebut, sebelum dan setelah kita meninggal, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang panjang, fase yang sangat panjang, kita tidak sadar mungkin dan kita tidak tahu. Begitu pula fase yang kedua, kehidupan setelah kematian kita. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang panjang, abadi. Dan di antara keduanya adalah fase duniawiyah. Fase duniawiyah, yang mana fase inilah yang disebut oleh para ulama sebagai fase yang sangat singkat. Qasirun, yang sangat singkat sekali jika dibandingkan dengan dua fase sebelumnya. Fase yang setelah kematian tidak ada habisnya, panjang sekali, tawil. Berbeda dengan fase duniawiyah, qasir, sangat singkat. Tapi dengan seperti ini, yang namanya ad-dunya, akan menjadi perhiasan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, dan ini sunnatullah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam ayatnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haqq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, hari esok, itu adalah kebenaran al-haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan dirimu. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, fala taghurrannakumul hayatud dunya, ada nunu taukid di sana. Nunu taukid menunjukkan apa? Menunjukkan jangan sampai terlalaikan dengan kehidupan dunia. Ibrah yang bisa kita ambil adalah banyak mereka yang telah terlalaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula engkau tertipu dengan makar-makar syaitan dan bala tentaranya. Al-gharur, sang penipu, ulung. Inna syaitana lakum adu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sungguhnya mereka akan terus mengajak orang-orang yang hidup di dunia ini untuk menjadi teman-temannya nanti, agar bersama-sama diiqab, agar bersama-sama diazab di neraka as-sa'ir. Jadi ini target dari syaitan dan bala tentaranya untuk mengajak kita menemani mereka. Wal'iyadzubillah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka yang selamat dari jerumus-jerumus syaitan, tipuan-tipuan syaitan adalah illa ibadaka min mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ikhlas. Jadi kalau dalih tadi wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan kehidupanmu dari dunia, kalau mereka benar-benar ikhlas menjadikan ayat ini sebagai dalil dan bukan dalih, maka mereka tidak akan melupakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah, dan jangan sampai atau dan carilah fi ma atakallahu, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian di darul akhirah, yang menunjukkan kepada kita kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki ada di sana, bukan di sini. Kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sebab untuk kita bisa selamat nanti di darul akhirah, di kehidupan yang abadi. Ayat yang setelahnya, wala tansa, larangan nasibaka minad dunia. Kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ ada isyarat kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Cari, cari dan cari terus sebab bagaimana engkau bisa selamat di akhiratmu. Wala tansa, tapi jangan lupa dengan kehidupanmu di dunia sekarang ini. Jadi tugas utama kita sebenarnya adalah mencari bagaimana kita bisa hidup di dunia dengan bagaimana kita bisa di akhirat dengan selamat. Bagaimana kita bisa hidup di dunia dengan di akhirat dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi, cari. Gimana caranya? Supaya bisa hidup nanti di yaumul qiyamah, di darul akhirah, dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syurganya. Disuruh cari. Dan ketika mencari hal tersebut, yang mana kalau orang sudah mencari itu pasti berusaha dengan sekuat tenaga. Dan itulah yang dimohon oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari dengan amalan ibadah, dengan qiraatul Quran, amalan-amalan soleh, ketaatan, dan semisalnya dari perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari terus bagaimana tatkala seorang mencari rezeki di dunia ini, kerja keras dia. Mengerjakan apa kewajibannya dari perkara-perkara dunia. Yang tukang mengerjakan kewajibannya dari pagi sampai sore. Yang pegawai mengerjakan kewajibannya dari pagi sampai terus untuk mencari apa? Gaji dia, upah dia, dicari. Dengan susah payah, itu yang Allah mau dari kita. mencari kehidupan akhirat yang abadi dengan nikmat-nikmatnya surga di sana dengan usaha yang kuat. Mencari wabtaghi. Tapi jangan sampai la tansa. Jangan sampai lupa dengan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu sebenarnya adalah sampingan. Dan yang telah kita sebutkan di dalam majelis ini, yang paling bisa mendatangkan kenikmatan-kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala untuk kita nanti adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi sering-seringlah kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita nanti di yaumul qiyamah. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena itu modal besar untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Nasihat berikutnya dari orang-orang yang berada di sekitar Qarun, "Berbuat baiklah engkau, wahai Qarun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu." "Wa la tabghil fasada fil ard." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini nasihat yang sangat bagus sekali dari orang-orang yang berada di sekitar Qarun agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Nikmat dunia dan akhirat. Dia telah mendapatkan nikmat dunia, hartanya banyak melimpah. Tapi kesombongan dia membuat nasihat ini naik kepada dia. Jangan terlalu bangga. Jangan buat kerusakan di muka bumi. Cari apa yang ada di sisi Allah, jangan dunia, dunia dan dunia. Lantas jawaban Qarun bukanlah jawaban yang diharapkan oleh kaumnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya, kata Qarun, aku mendapatkan ini semua, harta-harta yang banyak ini, sampai gudang hartaku saja, itu diangkat kuncinya, diangkat oleh orang-orang yang kuat. Semua ini aku dapatkan, kata Qarun, ala ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki. Ini ilmu yang bermanfaat atau tidak kira-kira? La yanfa' bal yadurruh. Ilmu yang tidak bermanfaat, ini yang berbahaya. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak mengantarkan dia khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nasihatnya sudah untuk akhirat, akhirat, akhirat. Tapi tidak mempan, mental semua nasihat dari orang-orang yang berada di sekitar Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapat karena ilmuku, karena kepandaianku dalam mengelola harta dan yang semisalnya. A'udzubillah. Ini yang ada di sisi Qarun dari kesombongan. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun atau minal quruni ma huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya setelah menukilkan kalimat yang diucapkan oleh Qarun. Aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang ada padaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelum dia, sebelum Qarun, yang mereka itu sebenarnya lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak harta-harta mereka daripada Qarun. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dan tidak perlu lagi ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Jadi sebelum Qarun diciptakan ada orang-orang yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya, tapi semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kesombongan. Apakah Qarun belum tahu hal itu? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ibrah untuk kita semua. Yang lebih kuat dari Qarun saja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih banyak hartanya dari Qarun saja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi itu semua tidak menjadikan Qarun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Suatu hari keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan segala kemegahan, dengan segala harta yang dia miliki, baju yang indah, pakaian yang mahal, kendaraan yang mahal, semuanya fi zinah. Keadaan-keadaan yang megah sekali, mewah sekali. Qala alladziina yuriduuna al-hayaatad dunya. Di sini terbedakan antara ahlud dunya yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat dan ahlul akhirah, mereka memiliki ilmu an-nafi'. Qala alladziina yuriduuna al-hayaatad dunya ya laita lana mithla maa utiya Qarun. Berkata mereka dari ahlud dunya yang memang tujuannya adalah dunia-dunia, yang biasanya berdalih dengan ayat tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Saya harus kerja dari pagi sampai malam. Kenapa? Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau targetnya dunia, seperti ini pembicaraannya. Yang akan dia ucapkan adalah ya laitsalana, seandainya kami memiliki harta-harta yang dimiliki oleh Qarun. Berharap untuk mendapatkan harta tadi. Padahal kesombongan yang ada di Qarun itu sudah mereka ketahui. Tapi kehidupan dunia menutup mata mereka. Tidak ingat lagi sudah. Ya laisalana mislama utiya Qarun. Seandainya kami mendapatkan apa yang didapati oleh Qarun dari harta yang melimpah. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya dia, yaitu Qarun, memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ini ahlud dunia. Harapannya adalah memiliki harta yang banyak. Dan itu sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Karena memang yang namanya manusia itu condong kepada al-mal, condong kepada harta. Bahkan diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau saja Bani Adam, kalau saja manusia diberikan satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah kedua. Kalau diberikan satu lembah emas belum cukup, dia akan cari lembah kedua. Diberikan lembah kedua, akan cari lembah ketiga. Diberikan lembah ketiga, terus mencari, mencari, mencari, mencari dunia, bukan akhirat. Padahal perintah Allah, carilah akhirat. Yang dicari dunia. Dikasih satu lembah emas, cari yang kedua. Kedua, cari yang ketiga. Ketiga, cari yang keempat, terus. Sampai kata Rasulullah SAW, sampai mulutnya ditutup dengan tanah, barulah dia berhenti untuk mencari kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Jadi yang bisa membatasi seorang dari mengumpulkan harta adalah kematian. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akthiru dzikra hadzim ladzat. Perbanyaklah mengingat pelumat kenikmatan ini, penghancur kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang menghancurkan kenikmatan dunia? Al maut, kematian. Banyak-banyak ingat mati. Ada hari esok di sana. Bahkan di dalam sebuah wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kita sebuah wasiat yang penting agar kita terus mengingat kematian. Tatkala ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, ausini wa aujiz. Wahai Rasulullah, wasiatkanlah aku, berikanlah aku nasihat. Di antara wasiat beliau alaihi salatu wasallam, idza shallaita, kalau engkau melakukan salat, maka bayangkanlah bahwasanya sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Membayangkan bahwasanya sholat itu adalah sholat yang terakhir. Karena apa? Karena dengan itu kita akan berusaha untuk memperindah keadaan sholat kita. Berusaha memperindah keadaan gerakan-gerakan sholat kita. Mengingat kematian. Seandainya ini sholatku yang terakhir, besok aku tidak bisa lagi sholat Al-Fajr. Ingat kematian. Akthiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak mengingat dari penghancur kenikmatan. Ini dunia. Perkara dunia ini subhanallah besar dan hijau, banyak di sana yang tergelincir, banyak di sana yang tertipu, banyak di sana yang terlalaikan. Oleh karena itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu, terlalaikan dengan dunia ini. Bahaya dunia. Ini orang-orang yang ahlud dunia. Harapannya mereka adalah apa yang diberikan? Qurun. Wa qala alladziina utul ilm, dan berkata golongan yang lain yang mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-ilm, ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan khasyatullah, mendatangkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Wailakum, celaka kalian wahai ahlud dunia yang mengharapkan dunia, celaka kalian. Wailakum, thawabullahi khair liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Sesungguhnya pahala, ganjaran, kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada harta-harta tersebut. Liman aman, bagi mereka yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Jadi harta benda duniawi itu posisinya jauh di bawah amalan soleh. Amalan soleh berada di atas harta-harta dunia. Keimanan kita berada di atas harta-harta dunia. Wala yaqahu illa sabirun, dan tidak bisa mendapatkan taufik untuk beramal soleh tersebut, bantuan dari Allah untuk mendapatkan amalan soleh tersebut dan keimanan tersebut terus dipupuk, illa sabirun, kecuali mereka orang-orang yang sabar. Di ayat ini kita bisa mengambil faedah yang penting, bahwasanya kesabaran dalam beribadah itu harus ada memang. As-sabru fi ta'atillah. Karena yang namanya ketaatan kepada Allah, amal-amalan soleh itu butuh yang namanya as-sabr, kesabaran. Tidak mungkin kita melakukan amalan soleh tanpa kesabaran. Contoh kecil, amalan soleh untuk ghaddul basar. Amalan soleh untuk kita menundukkan pandangan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dari memandang wanita-wanita yang bukan mahram kita, ajanib. Bukan halal, haram. Untuk kita pandang, untuk kita lihat. Ini amalan soleh yang besar. Butuh yang namanya as-sabr. Sabar kita nundukkan pandangan kita. Tidak bisa kita bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Takutlah azab dari Allah. Ingatlah akhirat. Ingatlah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari iqab dan azab bagi mereka yang memandang kepada bukan yang mahramnya. Sabar sulit, memang sulit. Apalagi biasa. Memang sulit. Akan tetapi butuh yang namanya as-sabr. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita ini mendorong kita untuk menuju kejelekan terus. Ammarah, sighah mubalaghah, ammarah. Terus menerus kita harus melawan arus. Enggak boleh kita ikutin arus syahwat. Sabar, butuh yang namanya sabar. Tidak ada lagi orang-orang yang muntasiri. Sudah, ahlu dunia tercengang semua ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, iqabnya, baru tersadar, oh, ternyata kehidupan dunia itu ada akhirnya. Baru tersadar dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di banyak ayatnya, termasuk di dalam surah Al-Fatihah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka-mereka yang Engkau murkai dari kalangan Yahudi, dan bukan jalan mereka yang Engkau murkai atau Engkau sesatkan dari orang-orang Nasara. Ihdina. Banyak-banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus tadi yang akan mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat. Jalan yang lurus tadi yang akan mengantar kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan-kenikmatan yang abadi nanti di yaumul qiyamah. As-siratal mustaqim, ini dia. Yang di sekelilingnya ada al-ilmun nafi', harus kembali lagi kepada al-ilm an-nafi'. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pula di dalam sekian banyak ayatnya atau sekian banyak doanya, afwan, di dalam sekian banyak doa beliau alaihi salatu wasallam, beliau menyebutkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku ini, kata Rasul alaihi salatu wasallam, ala dinik, di atas agamamu, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu batasan-batasannya. Tidak boleh mencintai dunia terlalu besar, tidak boleh mencintai perkara-perkara yang hina terlalu besar, perkara-perkara duniawi dijadikan sebagai sampingan. Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menutup majelis kali ini, saya ingin mengingatkan dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah taala bisa membantu kita untuk tidak tertipu dengan dunia. Yang ini merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah keadaan mereka yang berada di bawah kalian dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Lihat ke bawah. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian lihat kepada orang-orang yang di atas. Oh, si fulan sudah punya mobil, saya masih punya motor. Jangan. Lihat ke bawah. Walhamdulillah, saya sudah punya motor, si fulan masih punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat ke bawah. Alhamdulillah, saya punya sepeda, si fulan belum punya apa-apa. Yang tidak punya apa-apa, lihat ke bawah. Alhamdulillah, saya masih punya dua kaki, si fulan lumpuh. Lihat ke bawah, ke bawah. Fahuwa ajdaru, kata Rasulullah SAW, itu lebih bisa membantu kalian untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam perkara duniawi. Lihat ke bawah, jangan sampai lihat ke atas. Kufur kita nanti, kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan perkara-perkara akhirah, harus kebalikannya. Perkara akhirah kita melihat ke atas. Oh, si fulan sudah melaksanakan umrah misalkan, sudah mengamalkan amalan ini, amalan itu. Kita harus bersemangat untuk melakukan hal-hal tersebut. Si fulan sudah belajar ini, belajar itu, kitab ini, kitab itu. Harus semangat untuk mengejar dia. Ini perkara-perkara akhirah. Tapi kalau perkara-perkara dunia, harus kita melihat ke bawah agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah buah dari ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan pertama seorang kepada khasyiatullah, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tertipu dengan dunia, target utamanya adalah akhirat, target utamanya adalah kehidupan yang abadi, kemudian mengantarkan dia untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Jadi kita yang berada di zaman penuh dengan fitnah ini, jangan sampai melalaikan ilmu yang bermanfaat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan mengaruniakan kita semua dengan ilmu an-nafi', sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis kali ini. Wal'afu minkum ala taksir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita malam ini sebagai majlis yang berkah, yang menambah berat timbangan amalan soleh kita kelak di akhirat, yang jika ada kesalahan, ketergelinciran lisan dan yang semisalnya, itu murni dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran, itu murni dari i'anah, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.